Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Dari sisi pendidikan anak, kita ambil pelajaran di sini, yaitu bahwa seorang orang tua semestinya memperhatikan pendidikan anak dari mulai semenjak dini, pendidikan tauhid, dan mengajari anak dari mulai semenjak dini menjauhkan diri dari kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian juga mengajari anak dari mulai semenjak dini tentang apa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila berbicara tentang tauhid dan syirik, maka akan berkaitan dengan membicarakan tentang ibadah. Karena tauhid tidak akan bisa dibicarakan kecuali ketika membicarakan tentang ibadah. Tauhid sangat erat kaitannya dengan ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang sudah kita pelajari juga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua, yang ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian semakin lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa setelah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ajari anak untuk melaksanakan hak manusia. Dan hak manusia yang paling agung untuk dikerjakan adalah hak kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tualah yang dengan sebab mereka berdualah setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala keberadaan seluruh manusia. Keberadaan saya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini semuanya karena kedua orang tua. Maka merekalah yang paling berhak untuk diagungkan hak-hak mereka. Nah, jadi pelajaran yang kedua yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Bagaimana juga mengenalkan kepada anak bahwa setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia diwajibkan untuk menunaikan hak manusia. Hak manusia yang paling agung untuk ditunaikan adalah hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, di surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. yang artinya, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkanku di atas sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu atasnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengajari kepada anak tentang sebuah pendidikan penting, yaitu tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ada kisah di dalamnya, yaitu kisahnya adalah bahwa Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian ketika Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam, maka ibunya memerintahkan Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu untuk keluar dari agama Islam. Dan ibunya berkata, "La tada'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrabu hatta amut." Sungguh engkau harus benar-benar meninggalkan agamamu ini, wahai Sa'ad anakku, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku mati. Maka ini membuat Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu sangat sedih. Sangat sedih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini. Lalu sebelum Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal ini, Sa'ad bin Malik diam sehari semalam. Kemudian ibunya juga tidak makan sehari semalam. Kemudian juga hari yang kedua tidak makan, tidak minum. Ya, kemudian sampai kepada hari yang ketiga sangat lemah ibunya karena sudah tidak makan, tidak minum. Kemudian Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada ibunya, "Ya ummah, ta'lamina wallahi walau law kanat laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai." Wahai ibuku, engkau harus mengetahui demi Allah, jika engkau memiliki 100 nyawa, 100 nyawa tersebut satu-satu keluar secara perlahan-perlahan, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu apapun. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Jadi terserahmu, mau makan mau enggak, aku tidak ada urusan. Maka akhirnya ibunya Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu pun akhirnya makan. Nah, inilah yang menunjukkan, ajari kepada anak kita bahwa tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini ya. Sekarang di pertemuan kedua ini kita lanjutkan wasiat Luqman. Penulis mengatakan wasiat Luqman yang ke-16, yang ke-4, yaitu pada ayat yang ke-16. Ya bunayya, la innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi di dalam sebuah bongkah batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ai innal madlamata awil khati'ata law kanat mithqala habatin khar mithqala habati khardal ahdaraha Allah ta'ala yawmal qiyamah hina yadha'ul mawazin alqista wa jaza 'alayha in khairan fa khair wa in sharran fa sharr. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya adalah sesungguhnya kezaliman atau dosa walaupun besarnya seberat biji sawi kecil sekali, ya, dikatakan biji sawi itu kecil sekali jika di dalam di dalam telapak tangan. Biji sawi itu sangat kecil sekali jika berada di dalam telapak tangan. Ini kecilnya biji sawi. Saya perlihatkan gambarnya. Ini gambar saya sampai ke sana enggak, Bu? Ada? Ada. Oh ya. Nah, ini perlihatkan gambarnya ya. Nah, mana sih anunya? Kameranya mana? Kelihatan. Kameranya mana? Oh, ini. Nah, ini. Biji sawi itu kecil sekali. Ya. Ini maksudnya kalau seandainya seorang manusia melakukan itu, dosa sekecil itu, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya pada hari kiamat di timbangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atasnya. Jika itu amal baik, maka Allah akan berikan pahalanya. Jika itu amal buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya. Taib. Berarti pelajaran di sini yang keempat adalah kita sebagai orang tua hendaknya mengajari anak, satu, adanya hari kiamat, dan di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Adanya hari kiamat, adanya hari hisab, dan di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semua manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas dari orang-orang beriman adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka lah orang yang cerdas. Maka ajari anak dari mulai semenjak dini, ada namanya kehidupan akhirat, ada namanya hisab setelah kehidupan akhirat. Begitu juga sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan perkataan beliau dalam Sahih Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inna dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah faqunu wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abnai ad-dunya min abnai al-akhirah wa la takunu min abnai dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Yang artinya, sesungguhnya dunia sudah berlalu di belakang kita, dan sesungguhnya akhirat akan menghampiri kita. Dan setiap dari keduanya ada yang mengekornya. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang mengekor kehidupan akhirat. Sesungguhnya hari ini adalah waktu beramal dan besok adalah waktu hisab. Tidak ada waktu beramal. Jadi ajari anak itu tentang adanya hisab. Jadi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat pada hari itu. Kemudian pelajaran dari wasiat yang keempat ini juga, kita sebagai orang tua hendaknya mengajari anak sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nanti semua perbuatan kita di hari kiamat. Naam. Kemudian wasiat yang kelima, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 17, wasiat yang kelima ini. Penulis mengatakan, addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'. Tunaikan salat dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya dengan khusyuk. Di sini pelajaran untuk anak-anak kita saat kita mendidik anak-anak kita adalah salah satu yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita meskipun mereka belum baligh adalah perihal salat. Ya. Perihal salat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, munu auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika tidak sholat saat mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagai orang tua, salah satu pendidikan dan pengajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah perihal sholat. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, itu diajari dari mulai semenjak dini. Kalau hadis tadi memerintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun, otomatis mengajari rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, tata caranya, bukan ketika umur 7 tahun tetapi sebelumnya. Nah, ini menunjukkan harus benar-benar perhatian orang tua tentang sholat. Dan kalau seandainya berbicara masalah sholat, maka orang tua mau tidak mau harus juga membicarakan tentang syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Dan ketika membicarakan tentang bersuci, maka berarti membicarakan tentang wudu, tentang mandi, tentang bertayamum, tentang beristinja. Nah, ini diajarkan dari mulai semenjak dini bagaimana cara bersuci, baik dari najis ataupun dari hadas, hadas besar ataupun hadas kecil, najis berat ataupun najis ringan. Itu semua adalah tugas orang tua untuk mendidik anaknya. Kemudian di sini penulis mengatakan addiha bi arkaniha wa wajibatiha. Sekarang apa rukun-rukun sholat? Ya, rukun-rukun sholat artinya adalah rukun yang tidak akan sah sholat kecuali dengannya. Rukun adalah, rukun sholat adalah sesuatu di dalam sholat yang tidak sah kecuali dengannya. Yang tidak sah kecuali dengannya. Dan rukun sholat ada sekitar 13 sholat, 13 rukun maksud saya. Adapun dan 13 rukun ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'iyah dan juga jumhur, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat pembacaan surat Al-Fatihah. Dan yang kelima ruku'. Yang keenam i'tidal setelah ruku'. Yang ketujuh sujud dua kali di setiap rakaat. Sujud dua kali di setiap rakaat. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk terakhir. Yang kesepuluh bertasyahud pada duduk terakhir. Yang kesebelas bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam. Yang ke-13 tertib. Yang ke-13 adalah tertib. Nah, inilah rukun-rukun salat. Nah, ajari kepada anak tentang rukun-rukun ini. Ya. Nah, di sana kemudian penulis tadi mengatakan dan kewajiban-kewajiban sholat. Ajari kepada anak tentang kewajiban-kewajiban sholat. Di antara kewajiban-kewajiban sholat yaitu takbir perpindahan selain takbiratul ihram. Ini kewajiban sholat. Takbir menuju ruku, kemudian takbir menuju sujud, takbir menuju bangun dari sujud, takbir untuk sujud kembali, takbir perpindahan rakaat pertama ke rakaat kedua. Ini kewajiban. Yang kedua yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ketiga ucapan rabbana walakal hamdu. Yang keempat ucapan subhana rabbiyal azim. Walaupun sekali. Ini ucapan subhana rabbiyal azim saat ruku. Ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ke-5 subhana rabbiyal a'la. Walau sekali di dalam sujud. Walau sekali di dalam sujud. Yang ke-6 ucapan rabbighfirli. Rabbighfirli saat duduk di antara dua sujud. Saat duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu yang ke-7 bismillah. Tasyahud awal. Yang ke-7 adalah tasyahud awal. Yang ke-8 duduk untuk tasyahud awal. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban sholat, ya, kewajiban-kewajiban sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada rukun yang tertinggal tadi. Ada 13. Ada juga yang mengatakan rukun 14. Di antara rukun 14 tersebut adalah yaitu tuma'ninah. Ya, tertib dan tuma'nina. Tertib rukun yang ke-13, tuma'nina rukun yang ke-14. Nah. Ah, kemudian itulah yang dimaksud ketika penulis mengatakan addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu. Nah, sekarang perkataan khusyu. Apa itu pengertian khusyu di dalam salat? Ya. Apa itu pengertian khusyu di dalam salat? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Secara bahasa, khusyu adalah linul qalbi wa riqqatuhu. Linul qalbi wa riqqatuhu. Kelembutan hati wa sukunuhu dan ketenangannya, wa khudu'uhu dan ketundukannya, wa insyighaluhu bi ibadatillah dan kesibukannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan khusyuk di dalam salat. Kelembutan hati, ketenangannya, ketundukannya, kesibukan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini, "Al-khusyu'u fil qalbi wa an tulina kanafaka lil mar'il muslim wa alla taltafita fi salatik." Khusyuk di dalam hati. Jadi khusyuk itu perkara hati. Dan kemudian engkau melembutkan lenganmu untuk saudara muslim samping kanan samping kiri dan tidak menoleh di dalam salatmu. Ini namanya khusyuk. Tidak menoleh di dalam salat. Ya, khusyuk itu urusan hati, kemudian melembutkan lengan terhadap saudari muslim dan tidak menoleh di dalam salat. Itu namanya khusyuk. Adapun disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki, beliau mengatakan al-khusyu' fi shalah alla ya'rif al-musalli man 'ala yaminihi wa 'an shimalihi. Khusyu' di dalam salat adalah seseorang tidak mengetahui siapa yang di samping kanan dan samping kirinya. Artinya tidak memperhatikan samping kanan samping kirinya karena hatinya sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan yang lain tentang khusyuk yaitu perkataan Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah di dalam kitab Az-Zuhd War-Raqa'iq yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala seorang tabi'i, beliau mengatakan law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Kalau seandainya orang yang salat ini khusyuk, maka niscaya anggota tubuhnya akan diam, tenang, tidak banyak bergerak. Ini beliau katakan ketika beliau melihat seorang lelaki mengerjakan hal yang sia-sia, bergerak terlalu banyak di dalam sholatnya. Bergerak terlalu banyak di dalam sholatnya. Nah, ahibati hafidhukumullahu ta'ala, Jadi khusyuk itu perkara hati, ya, khusyuk itu adalah perkara hati. Nah, sekarang itulah tadi yang kita katakan bahwasanya ajari anak-anak kita untuk sholat, tentang rukun-rukunnya, tentang kewajiban-kewajibannya, dan juga tentang kekhusyuannya. Ya, intinya khusyuk itu diam, kemudian tunduk, kemudian memahami apa yang dibaca. Itu yang disebut dengan khusyuk. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan suara-suara khusyuk diam karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani bersuara. Nah, intinya khusyuk itu diam, kemudian tunduk, kemudian merendah, kemudian memahami apa yang dibaca. Itu yang disebut dengan khusyuk. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata di dalam kitab beliau Manazilus Sa'irin, Syarah Manazilus Sa'irin, wa qad ta'addadat ibaratun nas wa tanawwa'at fi ta'rifil khusyu' wa bayani haddihi, wa lakinnahum ajma'u kama dzakarna 'ala anna mahallahu al-qalb, wa anna ma yadhharu minhu 'ala al-jawarih huwa thamaratu ma fil qalbi. Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa telah bermacam-macam ungkapan orang-orang dalam definisi dari khusyuk dan penjelasan tentang batasan khusyuk. Akan tetapi yang jelas mereka bersepakat sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa khusyuk adalah di dalam hati, dan apa yang nampak dari anggota tubuh itu adalah buah dari apa yang ada di dalam hati. Kalau seandainya dia suka bergerak di dalam sholatnya, itu berarti hatinya sedang tidak khusyuk, ya. Tapi kalau seandainya suka diam di dalam sholatnya, maka benar-benar hatinya sedang khusyuk. Kemudian Imam Al-Qayyim juga mengatakan, wa ajma' al-arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalbu wa thamaratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tadhhar. Ini sama sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa kana ba'du as-sahabati radhiyallahu anhum wa huwa Hudzaifah yaqul, dan sebagian sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau adalah Hudzaifah, beliau berkata, iyyakum wa khushu'an nifaq, jauhi oleh kalian kekhusyuan kemunafikan. Lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu ditanya, wa ma khushu'un nifaq, apa itu kekhusyuan kemunafikan? Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, antaral jasada khashian wal qalbu laysa bi khashi, engkau melihat jasadnya itu tunduk, diam, tetapi hatinya tidak tunduk, tidak diam. Wa ra'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an rajulan ta'ta'a raqabatahu fi shalah. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang lelaki yang sedang mengangguk-anggukkan kepalanya di dalam salat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya sahibar raqabah," wahai orang yang memiliki leher, maksudnya yang mengangguk-angguk lehernya, irfa raqabatak, laisal khusyu'u fil riqab wa innamal khusyu'u fil qulub, angkatlah lehermu. Sesungguhnya kekhusyuan bukan pada leher, akan tetapi kekhusyuan pada hati. Jadi mungkin dia begini-begini, ya. Maka kita katakan, angkatlah lehermu, bukan kekhusyuan di dalam hati, di dalam leher, akan tetapi kekhusyuan di dalam hati. Wa ra'at Aisyah radhiyallahu anha syababan yamshuna wa yatamaruna fi misyatihim. Faqalat li ashabiha man haula? Faqalu nassakun. Faqalat kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu idza masha asra'a wa idza qala asma'a wa idza daraba awja'a wa idza at'ama ashba'a wa kana huwa an-nasiku haqqan. Yang artinya, lihat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah melihat para pemuda jalan, tetapi jalannya itu pelan-pelan gitu. Seperti dia mereka menganggap sebagai orang-orang yang khusyuk. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada para sahabat, para teman-temannya, itu siapa tuh para pemuda tapi jalannya kok terlalu pelan gitu. Jalannya terlalu pelan. Yang mana mereka mengira itu adalah kekhusyuan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, teman-temannya menjawab, mereka itu nassak. Nassak artinya adalah ahli ibadah. Nassak, ahli ibadah. Ah, ini bagus, Bu, anak laki-laki namanya nassak. Nassak, ahli ibadah, pakai kaf, nassak, ahli ibadah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika berjalan beliau cepat, jika berkata beliau suaranya lantang, jika memukul maka pukulannya keras, jika makan maka makan sampai kenyang. Lihat nih, Bu, ya. Jangan kemudian karena terlalu banyak mikirin makanan enggak boleh kenyang. Ya. Saya beberapa hari ini dibully oleh orang-orang. Wa idza at'ama asba', jika beliau makan maka beliau kenyang makannya. Wa kana huwa an-nasiqu haqqan, dan Umar bin Khattab adalah benar-benar sebagai ahli ibadah. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa qala al-Fudail ibn 'Iyad rahimahullah. Fudail ibn 'Iyad seorang tabi'i, bertemu dengan Uthman bin Affan, seorang tabi'i terkenal. Kana yakrahu an yuriya ar-rajulu min al-khushu' aksara mimma fi qalbih. Yang artinya, Fudail ibn 'Iyad membenci seseorang memperlihatkan kekhusyuan yang lebih dari apa yang ada di dalam hatinya. Khusyuk orang munafik tadi teh, ya, yang lebih dari apa yang ada dalam hatinya. Jadi dianggap nantinya sebagai kekhusyuan kemunafikan. Nah, kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, awwalu ma tafqiduna min dinikumul khusyu'a. Hal pertama kali yang kalian hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah. Dan yang paling terakhir kalian hilang dari agama kalian adalah perihal salat. Wa rubba musallin la khayra fih. Dan berapa banyak orang yang salat yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa yushiku an tadkhula masjidal jamaah fala tara fihim khashian. Dan hampir saja kamu masuk ke dalam masjid yang didirikan salat berjamaah di dalamnya, maka engkau tidak mendapati orang-orang yang sholat di dalamnya sebagai orang yang khusyuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pertama kali yang akan hilang dari agama kaum muslimin, dari ajaran kaum muslimin adalah kekhusyuan. Wa qala sahal man khasha'a qalbuhu lam yaqrab minhu syaitan. Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Abdillah Tasturi mungkin, seorang ulama, mengatakan, siapa yang khusyuk hatinya, maka tidak akan didekati oleh syaitan. Maka syaitan tidak akan mendekat kepadanya. Maka syaitan tidak akan mendekat kepadanya. Nah, kemudian juga, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pengertian khusyuk. Beliau mengatakan, Al-khusyu'u qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu' wadzul. Khusyuk adalah tegaknya hati saat berhadapan dengan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Menegakkan hati saat berhadapan dengan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan, itulah khusyuk. Ya, itulah yang disebut dengan khusyuk. Ada lagi yang mengatakan al-khusyu'u al-inqiyadu lil-haq. Orang yang khusyuk berarti orang yang mengikuti kebenaran. Dan ini sebenarnya adalah konsekuensi dari kekhusyuan. Konsekuensi dari kekhusyuan. Nah, ini kemudian ada perkataan menarik di sini. Beliau mengatakan fa min alamatihi annal 'abda idza khulifa wa radda 'alayhi bil haqq istaqbala dzalika bil qabuli wal inqiyad. Dari tanda-tanda kekhusyuan seorang hamba adalah jika hamba ini diselisihi, kemudian hamba ini dibantah dengan kebenaran, maka ia akan menerima dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Nah, itu khusyuk tuh tanda seorang hamba. Kalau dinasihati bukan malah ngeyel, kalau dinasihati bukan malah menolak, kalau dinasihati bukan malah mencari-cari kesalahan orang yang menasihati. Tetapi kalau dinasihati dengan kebenaran, maka dia menerimanya, dia tunduk patuh kepadanya. Nah, ini berarti hatinya khusyuk, itu tandanya. Kemudian juga tanda khusyuk adalah khumudu nirani syahwah, padamnya api syahwat. Nah, ini tanda khusyuk, khumudu nirani syahwah, padamnya api syahwat. Kemudian juga tanda khusyuk adalah sukunu dukhanid sudur, yaitu diamnya asap kabut pada hati. Maksudnya di dalam hati tidak ada penyakit-penyakit hati seperti sombong, seperti hasad, iri, dengki, ujub. Ya, ini tanda-tanda dari kekhusyuan. Wa ishraqu nuri ta'zim fil qalb, dan bercahayanya ataupun terpancarnya cahaya pengagungan terhadap Allah di dalam hati. Nah, ini tanda-tanda dari kekhusyuan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala. Naam. Itu adalah tanda kekhusyuan. Sekarang kita bahas poin yang keenam. Beliau mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar biludfin walinin biduni syiddah. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah kepada yang mungkar dengan sikap lembut, sikap lemah tanpa kekerasan. Nah, ini salah satu modal bagi para orang tua dalam mendidik anaknya, yaitu mengajari anaknya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Ya, ini adalah wasiat keenam agar para orang tua mengajari anaknya tentang agar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi dengan lembut, dengan santun, tanpa kekerasan. Ah, bisa juga maksudnya adalah para orang tua yang mendidik anak, maka apabila anak melakukan kesalahan, maka dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kelembutan, dengan kesantunan, tidak dengan kekerasan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang yang harus kita dudukkan dalam poin yang keenam ini adalah bahwa orang tua yang melihat anaknya melakukan kesalahan, maka dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu mungkar? Mungkar adalah yang tercela di dalam agama Islam. Nah, apabila orang tua melihat anaknya melakukan malas melakukan kema'rufan, maka diperintahkan. Apabila orang tuanya melihat anaknya melanggar larangan, maka dinahi mungkar. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena tidak boleh membiarkan kemungkaran di tengah keluarga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut wa huwa lighashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, kemudian ia mati dalam keadaan ia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Ia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga. Nah, ini harus ditegakkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah di tengah keluarga tentang amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga. Anak malas sholat, maka harus ditegakkan amar ma'ruf, ya, harus diajak untuk sholat. Anak malas baca Quran, maka harus ditegakkan amar ma'ruf. Anak menonton hal-hal yang haram, tidak bermanfaat, maka harus ditegakkan nahi mungkar. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, wasiatnya adalah wasbir ala ma asabak. Ulima annal amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sayanaluhu adzan fa'amarahu bis-sabr. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adhahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adhahum. Artinya, wasiat yang ketujuh adalah bersabar atas apa yang menimpamu. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa bersabar atas musibah yang menimpanya. Ya, ini wasiat yang ketujuh. Ajarkan kepada anak-anak agar bersabar atas musibah yang menimpanya. Kenapa demikian? Penulis mengatakan, bisa kita maklumi bahwa seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan gangguan ataupun juga halangan dari manusia. Nah, manusia itu tidak suka orang melakukan amar ma'ruf dan tidak suka orang melakukan nahi mungkar. Ya, manusia tidak suka melakukan itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kapan manusia menolak, ya, maka yang wajib dilakukan oleh seorang pendakwah adalah bersabar Jadi ajari mulai semenjak dini anak-anak kita, kalau menasihati kawan kemudian tidak diterima nasihatnya, bersabarlah. Sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh penulis di sini, hadis riwayat Imam Ahmad, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih utama dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar atas gangguan manusia. Ya, karena yang bergaul bisa dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di situ dia dapat pahala. Adapun yang tidak bergaul, dia beribadah sendiri, maka pada saat itu ibadahnya hanya terbatas pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan pahalanya yang banyak dari orang-orang yang mengerjakan ma'ruf yang dia amarkan dan menjauhi mungkar yang dia nahikan. Kemudian penulis membawakan ayat surat Luqman ayat 17, inna dzalika min azmil umur, ay inna sabra ala adzan nas liman azamal umur. Sesungguhnya bersabar atas apa yang ia dapati dari manusia itu adalah termasuk kepribadian yang kuat. Nah, inilah dari wasiat Luqman, ya, sampai kepada wasiat yang ketujuh. Taib. Sudah hampir satu jam kita berbicara. Sekarang mau mendekati maghrib. Silahkan jika ada yang ingin bertanya apa saja tentang yang sudah disampaikan ataupun selainnya. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan ibu-ibu. Ada mic-nya di sana, Bu. Di sini ada pertanyaan dari Fabil Lubis. Entah ini ibu atau bukan ya, yang jelas tolong nasihatnya karena sering marahi anak. Nah, ini termasuk dari orang tua. Kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua adalah suka marah terhadap anak. Yang pertama, kenapa dia kekeliruan? Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk marah. La taghdab. Ketika ada orang yang minta wasiat kepada beliau, Janganlah engkau marah. Di dalam hadis janganlah engkau marah ini, ada yang mengartikan berbagai macam arti. Ada yang mengatakan bahwasanya janganlah engkau marah, maksudnya adalah jangan engkau melampiaskan amarahmu, tetapi tahanlah di dalam hati. Janganlah engkau melampiaskan amarahmu, tetapi tahanlah di dalam hati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang menjaga amarah dan memaafkan kesalahan. Ini maksud yang pertama dari janganlah marah. Maksud yang kedua, yaitu ada yang mengatakan bahwa janganlah mendekati hal-hal yang menyebabkan kamu marah. Karena susah kalau seandainya seorang manusia dilarang untuk marah, karena itu sifat tabiat manusia. Tetapi janganlah kamu mendekati hal-hal yang menyebabkan kamu marah. Itu yang pertama. Ya, kepada yang bertanya, nasihatnya adalah bahwa marah itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nasihatnya tentang bagi orang tua yang pemarah, bahwa marah tidak menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi lebih baik orang tua untuk mencari solusi atas kesulitan, atas kelakuan sang anak yang membuat orang tuanya marah. Saya beri contoh, misalkan anak sulit bangun subuh, maka orang tuanya marah, ya, maka ini tidak menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah. Tetapi yang harus dilakukan semestinya adalah orang tuanya mencari jalan keluar agar sang anak bisa mudah bangun subuh. Nah, seperti itu. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa nasihat untuk orang tua pemarah adalah orang tua yang pemarah, maka dia dikhawatirkan akan mendapatkan penyesalan akibat marah yang dia lampiaskan. Gara-gara marah dia memukul anaknya sampai patah gigi anaknya misalnya. Gara-gara marah dia mematahkan pinggang anaknya misalkan. Nah, ini dan ini tidak bisa kembali seperti sedia kala. Maka nasihat untuk orang tua pemarah adalah bahwa marah bisa mengakibatkan kerugian yang selama-lamanya yang diderita oleh sang anak. Nah, ini beberapa nasihat untuk orang tua pemarah. Silakan Ibu jika ada pertanyaan. Bagaimana hukum sholat orang yang tidak khusyuk? Apakah akan celaka seperti dalam surat Al-Ma'un? Maka jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan surat Al-Ma'un, alladzinahum fi salatihim khasyu, alladzinahum an salatihim khasyu, afan, alladzinahum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, tentang sholatnya, maksudnya adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Jadi itu tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan kekhusyuan hati, tetapi berkaitan dengan ketepatan waktu. Orang-orang yang sholat mendapatkan neraka wail karena ia tidak tepat waktu sholatnya, mengakhirkan waktu sholat. Sebagaimana tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau orang yang sering membatalkan sholatnya karena sukarnya menghadirkan kekhusyuan hati? Ini was-was dari syaitan. Rasulullah SAW di dalam sholatnya, beliau ketika ingin sholat, فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاتِ فَاسْتَقْبِرِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ. Jika engkau ingin sholat, maka dirikan, maka menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Adapun mengulang-ulang takbiratul ihram, ini adalah waswas dari syaitan mengganggu sholat seorang mukmin. Apakah benar anak usia di bawah 7 tahun lebih ditekankan diajarkan iman daripada ibadah amaliyah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW 13 tahun mendidik iman para sahabat? Bisa saja seperti itu, akan tetapi bisa juga ditambahi dengan amaliyah-amaliyah seperti sholat, wudu, tayamum, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Bagaimana cara menjelaskan ke anak laki-laki tentang mimpi basah? Karena saya single parent, tidak tahu atau tidak bisa menjelaskannya. Maka jawabannya adalah anak laki-laki tentang mimpi kita jelaskan tentang mimpi basah bisa saja, yaitu bahwa apabila seorang anak atau seorang manusia bermimpi, kemudian di dalam mimpinya tersebut dia melihat yang disukainya dengan bahasa seperti itu, yang disukainya, kemudian setelah itu dia bermimpi basah, maka berarti dia sudah baligh. Seperti itu. Ya. Jadi membicarakan kepada anak sesuai dengan kapasitas yang dia pahami. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan, di antaranya dari Luqman Al-Hakim. Bagaimana cara menghilangkan sifat manja pada anak? Jawabannya adalah tidak semua yang diinginkan oleh anak bisa terkabulkan dengan mudah. Nah, ini salah satu yang bisa kita ajarkan kepada anak agar tidak manja. Jadi dia harus mengenal ada namanya usaha. Seperti misalkan kalau mau makan, maka dia kalau sudah bisa mengambil sendiri, maka dia dianjurkan untuk mengambil sendiri. Tidak bisa dia makan tanpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.